Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allamal Qur'ana khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di Masjid Al-Amin ini. Tentu atas izin Allah dan perantara Ustaz Ayub yang kami berjumpa di Jakarta, lalu kita tindak lanjuti dengan beberapa kegiatan dakwah ke Tarakan ini. Saya juga sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia menjalani hidup untuk menerima kenyataan dan berbahagia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terlalu banyak kekurangan dan kebodohan, namun ada pesan dari orang tua saya dulu, ini barangkali juga sedikit masukan buat bapak-bapak, agar anak-anak kita, anak-anak tanah kita semua, dipesankan. Ayah saya bilang begini ketika saya sedang suka-sukanya main bola. Nah, kalau kamu jadi pemain bola, mungkin umur kamu 35 tahun, 40 tahun tidak dipakai lagi. Nah, kalau kamu menjadi ulama, kalau kamu menjadi penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat orang bodoh sebetulnya. Orang tua saya tidak tinggi pendidikannya, hanya orang Bugis juga yang kemudian menjadi Pak Sompe juga dulunya. Kemudian sampailah di Jakarta, tapi dia menginginkan agar anaknya menjadi penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kata-kata itu terlalu dalam masuk ke dalam hati saya. Yang pada saat itu orang tua saya pasti kecewa, karena ketika dia menasihati saya seperti itu, respon saya tidak seperti yang diharapkan. Namun pada akhirnya ketulusan niat orang tua, ketulusan niat seorang ayah, sambil dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izinnya, niat-niat baik kita dalam mendidik anak insyaallah disampaikan oleh orang tua, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini saya juga bersyukur sehingga setiap ilmu yang saya sampaikan, setiap ayat yang saya ajarkan, saya berharap sampaikanlah pula pahala kebaikannya kepada kedua orang tuaku ya Allah. Nah, ini juga saya teruskan kepada anak-anak saya, agar mereka dengan semua sekolahnya, dengan semua kuliah-kuliahnya, saya katakan kepada mereka, anakku sekalian, apapun karir kalian nanti, tidak ada yang lebih ayah banggakan, bapak banggakan, selain kamu menjadi penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan semoga ada di antara anak bapak-bapak sekalian menjadi penerus perjuangan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal di waktu yang singkat ini, khususnya berkaitan dengan akhir zaman. Bapak sekalian, kita sekarang ini hidup di era awal zaman Nabi Muhammad, atau kita hidup di pertengahan zaman umat Muhammad, atau di akhir zaman umat Muhammad SAW. Yang mana kira-kira kita sekarang? Awal, tengah, atau akhir? Akhir. Kalau masuk hotel, ya harus pahami dulu medannya. Saya setiap masuk hotel minimal assalamualaikum, walaupun tidak ada orangnya. Kenapa? Ada sunnah Nabi SAW mengajarkan barang siapa yang masuk ke rumahnya di malam hari lalu tidak mengucapkan salam, maka setan jin akan berkata, sahabat, malam ini kita punya tempat menginap gratis di rumah ini. Barang siapa yang makan malam dan tidak membaca basmalah, maka jin juga akan berkata, sobat, malam ini kita juga dapat makan gratis di rumah ini. Jadi malam itu kita tinggal serumah dengan jin dan setan, juga makan sepiring bersama jin dan setan. Artinya, kalau ada yang punya rumah dan sering terganggu dengan makhluk halus, cara mengusirnya tidak sulit. Saya biasanya kalau masuk hotel yang kedua setelah saya salam adalah membaca ayatul kursi, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf kalau merasa terancam, membaca ayat kursi di setiap sudutnya, di sudut rumahnya, di ruang tamu, di kamar, di dapur, tentunya jangan di WC. Begitu Abdurrahman bin Auf, seorang sahabi, ketika masuk ke dalam rumah, kemudian mempelajari di mana emergency exit, pintu keluarnya, di mana liftnya, di mana dan seterusnya. Itu artinya apa? Bahwa kita harus senantiasa punya kesadaran memahami lingkungan di mana kita hidup. Ya, kita hidup ini di dunia, sudah paham belum apa itu dunia? Anda yang mencari dunia, kata Rasulullah ketika menggambarkan kepada para sahabat, kalau tidak tahu apa itu dunia, Rasul kemudian memberikan ilustrasi gambaran yang sangat sederhana. Dimasukkanlah tangannya ke air yang ada di gelas, lalu kemudian diangkat. Apa yang tersisa? Hanya setetes air, ya Rasulullah. Itulah dunia yang kalian kejar dan perebutkan. Samudra tak bertepi itu adalah akhirat, yang kebanyakan kita abai, mengabaikannya. Padahal orang-orang yang senantiasa memprioritaskan akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Inilah puncak dari sebuah kebahagiaan, adalah ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mengejar dunia adalah orang yang mengejar yang tiada. Begitu pula kalau kita tidak faham, sudah tidak faham apa itu dunia, tidak tahu pula hidup di dunia ini di zaman awal, tengah atau akhir. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang perintahkan kita untuk menjalani hidup di akhir zaman itu seperti apa. Ada banyak, ya. Yang masyhur misalnya, badiru fil a'mali, badiru bil a'mali fitanan kaqat'il lail al-mudhlim yusbikul rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Di akhir zaman seperti ini, bersegeralah untuk senantiasa beramal saleh. Jangan menunda, jangan melambat-lambatkan, jangan terlalu tergoda kepada dunia ini. Karena di akhir zaman seperti ini kita akan berada dalam kegelapan. Salah satu tanda kiamat besar disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih adalah hancurnya Irak. Sejak ketika Irak diserang, semua orang mengira nanti setelah Irak dihancurkan adalah Iran. Prediksi para pengamat militer, pengamat politik, pengamat ekonomi mengira yang akan dihancurkan oleh Barat adalah Iran, karena Iranlah yang paling berani melawan Amerika. Begitu kan permainan medianya. Tapi demi Allah, saat itu saya berbicara tidak populer di masyarakat. Saya bersumpah demi Allah, bukan Iran yang diserang setelah hancurnya Irak, karena hadis Nabi SAW menggambarkan yang hancur setelah itu adalah Syam. Dan tidak pernah terfikirkan oleh semua pengamat bahwa yang dihancurkan setelah itu adalah Suriah sekarang ini. Periode hancurnya Irak adalah periode permulaan daripada tanda-tanda kiamat besar akan dimulai di dunia ini. Dan tanda-tandanya sudah begitu jelas kalau membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun harus hati-hati, terutama para asatid, hati-hati memahami ahadithul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Harus mengikuti kaidah, jangan menafsirkan sendiri. Saya lihat ada buku beredar tapi kemudian menafsirkannya sesuai dengan keinginannya sendiri, itu gak boleh. Ada ilmunya juga. Saya ingin masuk lagi. Di hadis yang saya bacakan tadi, di akhir zaman seperti ini, sebagaimana yang banyak beredar di masyarakat, misalnya nih, telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Qudamah Al-Jumahi dari Ishaq bin Abu Furat dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Para pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibillah turut berbicara. Bertanyalah sahabat, mar ruwaibillah, ya Rasulullah, apakah ruwaibillah itu? Rasulullah menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan-urusan perkara-perkara umat, perkara umum. Ruwaibillah saat ini banyak sekali. Saya ingin gambarkan dulu peta orang-orang pengkhianat dipercaya, orang-orang jujur didustakan. Ini kegelapan. Saya tidak ingin bicara politik, saya tidak bicara politik, ekonomi dan militer, saya bicara dalam tataran keagamaan dulu. Ya, dalam kondisi seperti ini, Rasulullah perintahkan kita agar segeralah beramal saleh karena kalian hidup di zaman penuh fitnah saat ini. Kaqat'il lailil muzlim, seperti di penggalan malam yang gelap. Kalian akan berhadapan dengan lingkungan kalau kalian tidak pegang cahaya Al-Quran, kalau kalian tidak memiliki ainul basirah dengan sunnah-sunnah Rasulullah, tidak bergaul dengan hadis-hadis Nabi SAW, kemungkinan besar Anda mengikuti perkataan ruwaibillah, orang-orang bodoh yang mengurusi kepentingan-kepentingan umum itu. Contoh, yang mengurusi program di TV itu orang pintar atau orang bodoh? Pintar-pintar bodoh sih sebetulnya. Lihat semua acara di TV kemarin, saya karena biasa di media jadi saya mengamati, apa ini semua acaranya dangdut semua. Karena itu acara paling laris yang disukai orang, sampai jam 1 malam pun tetap goyang terus. Padahal yang namanya media ini kan sangat sangat vital, sangat strategis. Ini untuk kepentingan orang banyak itu perlu media. Tapi umumnya media siapa yang pegang? Zionis, Yahudi, orang-orang berduit yang membahayakan, orang-orang pintar yang sesat. Kalau ulama apa ya, orang berilmu yang sudah sesat lalu didukung dengan orang kaya, rusaklah umat itu. Kaqat'il lailil muzlim, kalian hidup seperti di penggalan malam yang gelap. Pada saat itu kalian akan temukan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sholat subuh berjamaah, pulang ke rumah masih beriman, pergi ke kantor sudah kafir lagi. Wa yumsi kafiran. Pulang kerja beriman lagi, besok pagi kafir lagi. Itu kondisi sebagian besar manusia termasuk orang tua, seperti itu perilakunya. Misalnya riba. Dosa terkecil dari riba adalah menzinahi ibu sendiri. Tapi orang sekarang menganggap riba adalah sebuah sistem ekonomi yang paling paling hebat. Walaupun ayat-ayat menjelaskan tentang itu banyak sekali, yang haqqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah akan menghancurkan praktek ekonomi riba, dan Allah akan memberikan keuntungan berlipat bagi mereka yang mengembangkan ekonomi sedekah, sedekah itu, infak itu. Tapi orang sekarang tidak percaya. Namun buktinya gampang sekali. Lihat orang-orang yang dalam berbisnisnya banyak menggunakan teori riba, tidak berkah bisnisnya. Negara-negara yang menghutang dengan sistem riba susah keluar dari jeratannya, termasuk Indonesia ini. Tapi orang sekarang memang seperti itu deh sistemnya. Yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, dan dibolak-balik sudah. Jamaah rahimakumullah, pada kondisi seperti ini anak mudanya jauh lebih parah. Digambarkan dalam surah Nabi SAW, anak muda di akhir zaman itu mereka copot dari akidah, mereka lepas dari agama semudah anak panah lepas dari busurnya. Nah, jamaah rahimakumullah, pada kondisi seperti ini kita harus semakin kuatlah berpegang pada agama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin min ba'di wa'adhu alaihi bin nawajiz. Dalam kondisi seperti ini berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya khulafa ar-rasyidun, ya, kepada sunnah Nabi. Yang kedua, sunnah khulafa ar-rasyidun. Kalau perlu gigit dengan gigi gerahammu, artinya pegang kuat-kuat, jangan sampai putus, jangan sampai lepas, kunyah itu baik-baik supaya menjadi bagian daripada lifestyle, gaya hidupmu. Pegang sunnah Nabi SAW. Makanya kalau bisa nanti yang diajak sholat subuh anak-anak kita semua yang SD, ya, walau kelas 1 SD, gendong seperti ibunya Imam Ahmad. Ibunya Imam Ahmad itu menginginkan agar anaknya menjadi lelaki saleh, bukan menjadi lelaki salihah. Kalau lelaki salihah, ya banci berarti. Adalah anak-anak yang diajak sholat subuh. Karena ayahnya tidak ada, ibunya yang gendong anaknya agar anaknya sholat subuh berjamaah. Ini penting sekali, terutama anak-anak muda kita. Nah sekarang, fitnah apa yang bapak akan hadapi di akhir zaman seperti ini? Bapak dan keluarga akan dipisahkan dengan Rasulullah SAW. Kita dan keluarga akan dibuat benci kepada Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, dan seterusnya. Ini sedang berlangsung sekarang. Mulai dari Jakarta sudah mulai dan akan masuk juga ke Tarakan. Ini tidak bisa dihindari. Jamaah rahimakumullah, tadi misalnya saya katakan, bagaimana orang-orang di dunia itu dibodoh-bodohi bahwa setelah hancurnya Irak adalah Iran. Apa Anda percaya? Sekarang lihat buktinya. Saya mau tanya, setelah Irak hancur, siapa yang diuntungkan? Jawabannya gampang. Siapa yang berkuasa di Irak sekarang? Siapa yang berkuasa di Irak sekarang? Iran. Maliki itu bonekanya Iran, Syiah itu. Ah Ustaz, jangan terlalu memojokkan Iran lah. Dia kan jelas-jelas Khomeini melakukan revolusi. Khomeini itu melakukan revolusi atas dukungan Amerika setelah suaka politik menghancurkan. Karena Sunni yang dipegang pada saat itu memang dikotori. Jamaah rahimakumullah, bahkan Amerika yang memimpin pasukan sekutu menghancurkan Irak yang hendak menguasai minyak tidak dapat banyak. Justru yang dapat minyak di Irak itu adalah Cina. Loh kok Cina? Ya karena Iran yang bukakan pintunya, karena Iran sekutunya Cina, Rusia, dan termasuk India di situ. Jadi di dunia sekarang ada blok baru, tidak ada lagi yang namanya NATO dan Pakta Warsawa. Ini sudah akhir zaman. Akhir zaman seperti ini yang ada adalah as-sirat bainal adyan, pertarungan antar agama. Ya, sedikit informasi. Saya sampai 6:30, ada waktu 10 menit lagi. Iran itu ustaz, itu sangat anti Israel. Siapa bilang? Yahudi paling banyak di dunia ini ada di Iran. Dan Yahudi yang paling jahat menyerang umat Islam di akhir zaman yang diinformasikan oleh Rasulullah adalah Yahudi Isfahan yang berasal dari Iran. Makanya baca dulu hadis-hadis akhir zaman, baru nonton TV, baru baca koran, agar tidak disesatkan. Ini semua ada perjanjian di bawah meja di antara mereka. Kalau memang Iran anti Israel, kenapa tidak perang selama ini lawan Israel? Kenapa tidak perang langsung? Ini ada permainan sama dengan permainan Bashar Assad di Suria. Silakan bicara anti Yahudi, tapi jangan pernah serang Israel. Sekarang terbukti, mana ada ceritanya tentara Suria perang melawan Israel? Tidak ada senjata mereka ke sana. Kalian bisa buktikan, kasih saya buktinya. Bahwa Iran betul-betul berperang melawan Israel, bahwa Suria betul-betul pernah menyerang Israel, tidak ada buktinya. Saya juga salah satu ketua forum Indonesia Peduli Syam yang konsen dengan urusan Suriah dan urusan Palestina. Saya juga bolak-balik ke tepi barat dan ke Gaza. Dan saya juga baru melakukan hubungan khusus bersama Khalid Mishal. Dan saya pernah datang ke rumahnya Ismail Haniyeh. Kami betul-betul memahami peta zaman ini. Bukan hanya berdasarkan kitab, tapi kami berinteraksi langsung. Dan kami bergabung dengan ulama Islam dunia. Dan saya juga salah satu anggota Persatuan Ulama Islam Dunia di bawah pimpinan Syekh Yusuf Qardhawi. Dari situ kita memahami bahwa ini ada kebohongan. Buktinya Iran sangat anti Israel. Lihat, di akhir zaman seperti ini akan ada 4 kekuatan besar yang akan menguasai Palestina. Sebab simbol kekuatan di dunia itu diukur bukan dari berapa banyak yang pergi haji dan pergi umroh, bukan. Itu hanya ukuran individu muslim. Ukuran Islam sedang kuat atau sedang lemah di muka bumi adalah Islamkah yang berkuasa di Palestina atau bukan. Dunia ini sedang dipimpin oleh kekuatan setan atau kekuatan kebaikan. Lihat siapa yang menguasai Palestina. Itu barometer dari dulu. Makanya kalau ada orang berkata, buat apa kita mengurusi Palestina, Indonesia sendiri masih susah, berarti memang kosong otaknya itu. Seperti udang berarti otaknya itu. Kotoran semua isinya. Dia tidak faham peta zaman ini yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? 4 kekuatan besar itu, 1 Zionis, kekuatan setan muka bumi, perwakilan iblis muka bumi yang sekarang sedang berkuasa di Palestina itu. Kekuatan kedua juga yang sedang masuk, separuhnya sudah ada di situ, adalah kekuatan Nasrani. Lewat Eropa dan Amerika mereka akan masuk. Kekuatan ketiga yang sudah membentuk bulan sabit adalah Majusi Persia. Apa itu Majusi Persia? Pernah dengar nama Abu Lu'lu al-Majusi, pembunuhnya Umar bin Khattab? Abu Lu'lu, orang Majusi dari Persia ini, benci sekali kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab lah yang hanya dalam tempo 4 bulan negara adikuasa pada saat itu Persia seperti Amerika sekarang, Romawi seperti Eropa sekarang, itu dikalahkan oleh Umar bin Khattab sehingga menguasai 2/3 dunia pada masa itu. Kuburannya Abu Lu'lu, si orang Majusi di Iran ini, itu ditawafkan karena saking sucinya orang itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. Kekuatan Syiah yang sekarang hendak memborbardir agar kita tidak cinta kepada sahabat, begini langkah mereka. Lihat, umumnya aliran sesat, umumnya aliran sesat di dunia, di mana saja termasuk di Indonesia, termasuk aliran sesat yang sekarang kuat misalnya di Tarakan gitu. Cara mereka modusnya sama. Satu, rusak pemahaman mereka tentang kitab Allahnya dulu. Jadi tidak memahami kitab Allah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ mulainya. Atau mungkin baca hadis, tetapi pemahamannya sesuai dengan imamnya, bukan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mengutamakan pemikirannya, hawa nafsunya. Dalam hadis Nabi digambarkan, orang yang meletakkan Al-Quran di depannya akan dibimbingnya ke surga. Orang yang menundukkan akalnya, ilmunya, perasaannya di hadapan Al-Quran, insya Allah dibimbingnya masuk surga. Tapi orang yang meletakkan Quran di belakang dirinya, artinya Al-Quran harus sesuai dengan otaknya, Al-Quran harus sesuai dengan ilmunya, Al-Quran harus sesuai dengan konteks keinginan dia pada hari ini dengan hawa nafsunya, maka didorongnya dia ke neraka. Anda kan dengar ada seorang kepala ketua organisasi kepemudaan yang mengatakan konstitusi Indonesia di atas konstitusi Al-Quran. Inilah fitnah akhir zaman. Nah, cara kedua, bagaimana mereka menghancurkan Islam biasanya merusak karakter Nabi atau kemudian diganti Nabinya. Nah, begitulah aliran sesat yang ada di Indonesia ini. Misalnya dia clipping ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan seleranya, ya, baru kemudian diganti Nabinya menjadi Mirza Ghulam Ahmad. Jadilah Ahmadiyah dengan kitab sucinya Tazkirah, kumpulan cuplikan ayat-ayat Al-Quran, cuplikan dari hadis-hadis Nabi, tapi penafsirannya sesuai dengan siapa? Si Mirza Ghulam Ahmad ini. Lalu dibikinlah kitab suci yang namanya Tazkirah, banyak pengikutnya di Indonesia, pusatnya di Inggris. Ini sebetulnya terlalu bodoh, sama dengan bodohnya kelompok yang, ya kita tahu, Lubis luar biasa itu. Bagaimana dia menyesatkan umat lewat doktrin-doktrin penyesatan kepada umat dengan mengganti sosok Nabi. Dia bikin Nabi baru. Kalaupun tidak menyebut dirinya sebagai Nabi, dialah yang memegang otoritas kenabian untuk umatnya saat ini. Penafsiran Al-Quran harus sesuai dengan pemimpin organisasinya. Dan biasanya ujung-ujungnya duit saja, dunia saja urusannya. Yang ketiga, setelah karakter Nabi kenabian ini dirusak, ya, saya mau beritahu, kalau kita mau melanjutkan ilmu dari Rasulullah, mendapat terusan ilmu dari Rasulullah, biasanya melalui siapa? Melalui dua, melalui Ahlul Bait atau melalui sahabat, begitu kan? Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu tentang Rasulullah lewat loncat tanpa Ahlul Bait, tanpa sahabat, pasti harus lewat dua ini kan. Nah, disinilah kelicikannya Syiah. Bagaimana Syiah merusak Islam adalah dia tidak hajar nabinya, dia tidak rusak Qurannya, sehingga banyak ulama juga tertipu. Ya, ulama tertipu. Sudahlah Ustaz, kita harus bersatu dengan Syiah. Apa katanya? Kan Ka'bahnya sama. Kan ada hadis Nabi, man kafara ahlal kiblah faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang satu kiblat, berarti dia telah kafir. Kan Qurannya sama, kan nabinya sama. Saya jawab, kan syahadatnya beda, kan rukun Islamnya beda, kan rukun imannya beda, kan sholatnya beda, azannya juga beda, betul? Itu sudah jelas membedakan. Bahwa kenapa mereka seakan-akan sama Tuhannya, seakan-akan sama Nabinya, seakan-akan sama kiblatnya, seakan-akan sama Qurannya, supaya kita semua terkecoh. Dan sadisnya, di sini orang jarang paham. Walaupun dirinya intelektual, kalau tidak membaca hadis-hadis akhir zaman, dia tidak membaca peta-peta akhir zaman, intelektual sebetulnya penuh dengan telek insight. Kalau orang Jawa itu tahu telek itu intelek, telek inside, kotoran semua di atas di kepalanya ini. Kalau tidak disucikan dengan kitab suci, bagaimana dia merusak? Dirusaklah Ahlul Bait. Cuma Aisyah yang misalnya cuma Fatimah yang diagungkan, Khadijah jarang-jarang disebut, Aisyah dinistahkan, Ummul Mukminin dikeluarkan dari Ahlul Bait. Jadi dia rusak dulu keluarga Nabi, tapi dengan cara dicari karakter supaya nanti diarahkan ke situ, ke Fatimah. Dirusak Ahlul Bait, misalnya. Kenapa orang Syiah itu kalau satu syuro perayaannya Husain mazlum, Husain mazlum, Husain mazlum, Husain mazlum, Husain mazlum, Husain teraniaya. Kenapa cuma Husain yang disebut? Bukankah Hasan juga lebih mulia dari Husain seharusnya sebagai seorang kakak? Tapi ada yang lebih mulia dari Husain adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak dia sebut? Ketika Ahlul Bait sudah dirusak, kemudian sahabat dirusak. Allahu Akbar. Ini sudah sampai ke Indonesia, bukunya juga sudah beredar di Indonesia. Penistaan terhadap Rasulullah SAW dan penistaan terhadap sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, itu semua nama-nama yang sangat dia benci. Abu Ubaidah al-Jarrah, nama-nama yang sangat dia benci. Tetapi puncak yang paling mereka benci adalah Umar bin Khattab. Anda tahu kenapa? Saya mau beritahu. Kenapa dia lebih memilih menyebut nama Husain? Karena Husainlah yang menikah dengan salah satu putri Raja Persia. Hanya karena hubungan dengan Majusi itu dinistakan nama Husain. Yang kedua, kenapa mereka begitu benci kepada Umar bin Khattab? Karena Umarlah hanya dalam tempo 4 bulan memporak-porandakan kekuatan Persia, yang susah dibayangkan bahwa dia yang kuat kok bisa hancur begitu cepat. Dan Umar, makanya orang Persia itu, orang Majusi Persia itu sangat benci pada Umar. Lihat, sekarang dia ingin menguasai Palestina Majusi Persia atas nama Islam. Lihat, mereka akan bikin yang namanya bulan sabit Persia di Timur Tengah. Di sini Irak. Ya, di sini Irak. Kemudian di sini Irak. Irak sudah dikuasai? De jure, de facto sudah dikuasai. Di sini Suria, ini persoalannya, Suria ini dilengkapi. Di sini Lebanon, Lebanon sudah dikuasai? Iya. De facto iya sudah dikuasai. De jure memang belum. Tetapi Syiah Lebanon itu sudah menguasai. Dan tinggal selangkah lagi dari Lebanon ke Palestina. Tapi mereka bermasalah di sini. Di Suriah sini. Jadi jangan dianggap bahwa mereka karena Islam ingin menguasai Palestina. Sebetulnya tidak. Dan banyak yang tertipu. Dan di sini canggihnya mereka. Jamarahmakumullah. Jaga anak kita. Ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama. Belajar langsung tentang Rasulullah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kembalikan pendidikan anak-anak kita kepada Al-Quran. Dan jangan tertipu oleh berbagai macam bentuk kesesatan, aliran sesat. Karenanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita juga menimba ilmu, mendatangi ulama. Saya berharap ditarakan umat Islam bersatu. Gak usahlah terlalu dibesar-besarkan di sini kunut, di situ dia tidak kunut, tidak, bukan itu inti persoalannya. Bukan di sini pakai bismillah jahar, di situ tidak jahar, bukan itu inti persoalan. Itu masalah furu'iyah yang bisa kita sepakati bersama. Sebagaimana Buya Hamka, Ketua Muhammadiyah, yang juga mau berkunut di belakangnya Idham Khalid sebagai pimpinan NU pada masa itu. Ini masalah furu, enggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kita punya pegangan yang bersama, itu adalah akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bersatu, mari bersaudara agar Islam tidak bisa dihancurkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.